بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhai Allah Azza wa Jalla, dia tidak perhatian dengan kalimat tersebut, Allah mengangkat dia dengan kalimat tersebut beberapa derajat. Dan sungguh ada seorang hamba mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, dia tidak mempedulikan kalimat tersebut, namun dia tersungkur ke dalam neraka jahanam dengan kalimat tersebut. Hadis yang serupa datang dari sahabat Bilal ibnul Harith al-Muzani radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya, Tirmidzi dalam Sunannya, dan beliau mengatakan hasan sahih. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah khatarul lisan, bahaya lisan, bahaya lisan. Lisan ini barakallahu fikum termasuk anggota tubuh yang harus dan wajib dijaga, dikekang. Sebab satu kalimat yang muncul daripadanya itu bisa menyebabkan malapetaka, kebinasaan, kehancuran, permusuhan, bahkan menyebabkan orangnya dimasukkan dalam neraka jahanam. Di sisi yang lain, lesan ini pula ketika dijaga, diarahkan kepada perkara yang benar, bisa melafalkan kalimat-kalimat yang membawa kebahagiaan, persatuan, bahkan meraih surganya Allah dengannya. Maka lisan wajib dijaga. Hifdzul lisan. Seorang insan wajib untuk menjaga, memperhatikan apa yang keluar dari lisan dia. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, semua itu dicatat oleh Allah Azza wa Jal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang insan itu melafalkan satu ucapan pun, melainkan padanya ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Qaf, ayat yang ke-18. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, seorang muslim dituntut untuk mengucapkan kata-kata yang baik, atau dia diam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Hanya dua pilihan. Ucapkan yang baik atau dia diam. Barang siapa yang mengerjakan poin yang ketiga, dia akan binasa. Dalam pandangan Islam, seseorang yang bisa menjaga lisannya dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jal. Dalam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua lihyahnya. Lihyah pertama kumis, yang kedua jenggot. Antara itu adalah mulut, lisan. Barang siapa yang menjamin untukku, menjaga lisannya, dan menjaga apa yang di antara dua kakinya, di kemaluannya, maka aku jamin dia dengan surga. Ini menunjukkan ya khana fitina azakumullah, lisan anggota tubuh yang betul-betul harus dijaga, diwaspadai mara bahayanya. Yang bisa menjaga dengan baik, mengucapkan kata-kata yang baik, atau dia diam, maka dia selamat dan mendapatkan sekian banyak keutamaan dari Allah Azza wa Jal, ujungnya al-jannah. Sebaliknya, ketika dia lepaskan lisannya, gak dia kontrol ucapannya, dibiarkan lisan itu berbicara dengan tanpa bimbingan arahan yang benar, maka lisan ini akan membuat pelakunya terjatuh dalam perkara yang diharamkan dalam Islam, terjatuh dalam tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan yang memadharatkan, bahkan mungkin saja mengucapkan satu kalimat kufur yang membuat dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jazakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa poin tindakan lisan yang dikecam dalam Islam, supaya kita menjaga lisan kita, berhati-hati dari bahaya lisan kita. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah at-takfir. At-takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah. Apalagi mengkafirkan penguasa. Ini dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang sangat kecil, dosa besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad babi ahadahuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai orang kafir," maka kembali kepada salah satunya. Artinya kalau yang dikatakan kafir memang dia kafir, maka benar. Tapi ketika salah, berarti dia telah mengkafirkan diri sendiri. Maknanya kata para ulama, dia terkena imbas dosanya. Dia melakukan tindakan dosa besar dengan takfir tadi. Sehingga dalam sampai kecam, dicela tindakan takfir dengan tambah hujjah. Barakallahu fikum. Ada takfir. Juga yang kedua, yang dikecam dalam Islam adalah barakallahu fikum al-la'nah. Suka melaknat orang lain, seseorang atau bahkan hewan atau semisalnya dari hal dari makhluk yang Allah tabaraka wa taala al-la'nah. Ini dikecam dalam Islam barakallahu fikum. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pangkalan riwayatnya belum mengatakan wala'nul mu'min ka qatlih, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuh dia, yakni tindakan dosa besar sebagaimana besarnya dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan tanpa dosa. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan perangai yang sangat buruk. Bukan sifatnya seorang siddiq. Bukan sifatnya kaum mukminin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukan tukang cela. Bukan tukang laknat. Bukan orang yang kotor ucapan dan perbuatannya. Bukan pula orang yang kasar perilakunya. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Sehingga semua poin di atas diharamkan dalam Islam. At-ta'an, mencela sesuai dengan tambah hujjah. Al-la'n, melaksan juga dengan tanpa hak. Al-fuhush, ucapan yang kecil, ucapan yang kotor. Al-badha'ah, ucapan yang kasar, tindakan yang kasar. Ini semua dikecam dalam Islam, bukan sifatnya seorang yang mukmin. Al-la'n, apalagi dia melaknatnya dengan ta'yin, langsung menyebut nama orangnya, fulan mal'un, fulan terlaknat ila akhirih. Ini dikecam barakallahu fikum. Juga di antara penyakit lisan yang sangat dikecam dalam Islam ialah ghibah. Tindakan ghibah menyebut kejelekan-kejelekan seorang muslim dengan tanpa ada maslahat syar'i, dengan tanpa ada bimbingan atau uzur syar'i barakallahu fikum. Ghibah. Ini barakallahu fikum perkara yang sangat masyhur dalam Islam tentang keharamannya. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, belum mengatakan hasan sahih, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Wahai Nabi, cukup bagi engkau Safiyyah itu orangnya begini-begini. Yani dia kasirah, dia pendek, kurang tinggi semampai. Maka Rasul mengingatkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamafajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya dicampurkan ke dalam air samudra akan mengotorinya. Satu kalimat ini akan mengotori semua air laut tadi. Saking jeleknya, saking kotornya. itu namanya ghibah. Barakallahu fikum. Pembahasan cukup panjang, yang kita inginkan adalah tentang haramnya ghibah. Dengan tanpa uzur syar'i, dengan tanpa tujuan syar'i, menghibahi seorang muslim, menyebutkan keaiban seorang muslim, itu haram. Lebih haram lagi menghibahi seorang mukmin yang saleh. Lebih haram lagi menghibahi para ulama. Lebih haram lagi menghibahi para umara, para penguasa. Orang-orang yang punya manzilah, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, baik dia ulama atau umara, apalagi terkait dengan orang tua atau semisalnya, lebih diharamkan lagi, asyaddu hurmatan fil Islam, lebih diharamkan lagi dalam Islam, barakallahu fikum. Sehingga ghibah merupakan penyakit lesan, wajib diwaspadai, ikhwan fillah azakumullah. Yang berikutnya lagi ialah an-namimah, adu domba, menukilkan ucapan orang lain kepada pihak lain dalam rangka untuk ifsad, merusak hubungan antara mereka berdua. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin, an-namimah hiya naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Dia melemparkan, mengucapkan kalimat di tengah-tengah banyak orang atau di antara dua orang untuk merusak hubungan di antara mereka. Namimah ini. Dikecam dalam Islam, dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah s.a.w. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga yang namanya namam, pengadu domba. Termasuk namam para provokator yang merusak hubungan dua orang, para provokator yang membuat kerusakan di antara satu kaum, sebuah desa atau sebuah wilayah atau bahkan sebuah bangsa, merusak hubungan antara kedua belah pihak, barakallahu fikum. Ini namanya namimah. Dikecam dalam Islam juga termasuk, barakallahu fikum, penyakit lesan. Juga al-kadzib, malah menyampaikan kedustaan, menyampaikan kabar-kabar dusta, menyebarkan berita-berita hoak. Hoak edisi Indonesianya, hoax edisi Latinnya. Ada kelas itu. Terkait dengan seorang muslim atau terkait dengan orang lain. Kadzib dikecam dalam Islam. Lebih haram lagi ketika berkaitan dengan orang yang punya kedudukan dalam Islam, menyebarkan kabar-kabar hoax terkait dengan orang tuanya, familinya, atau terkait dengan seorang alim, seorang mubalig, seorang dai, seorang syekh, atau terkait dengan seorang penguasa, seorang sultan, seorang amir, misalnya, atau berita-berita hoax yang membuat kerusakan di sebuah tempat, membuat keresahan di sebuah tempat, di sebuah wilayah, membuat keresahan di sebuah bangsa. Ini semuanya dikecam dalam Islam, termasuk ciri-cirinya kaum munafikin. Ciri-cirinya kaum munafikin menghantarkan pelakunya kepada fujur, tindakan yang keji, menghantarkan pelakunya kepada nerakanya Allah Azza wa Jal. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah s.a.w. Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujuru yahdi ilal nar, wa innal rajula la yakdhib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Hati-hati kamu dari yang namanya dusta. Sebab yang namanya dusta menghantarkan pelakunya kepada fujur, tindakan yang keji, tindakan yang kotor. Tindakan yang keji menghantarkan pelakunya ke neraka, dan sungguh orang itu berdusta dan terus berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzab, seorang pendusta. Ini juga termasuk bahaya lisan al-kadzib. Lebih haram lagi ketika berdusta atas nama agama. Lebih haram lagi berdusta atas nama Rasulullah SAW. Lebih haram lagi berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Ini dimasukkan dalam kategori al-qaul arallah bighairi ilmin, mengucapkan atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Bicara tentang masalah asma wa sifat, bicara tentang masalah tauhid, bicara masalah akidah, bicara masalah keimanan, bicara masalah hukum syariat, bicara masalah ibadah, bicara masalah agama dengan tanpa ilmu. Mengatasnamakan Allah atau Rasulnya atau agama Islam, itu dosanya mengalahkan syirik. Dosanya mengalahkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau syirik itu dampaknya pada pribadi sang pelaku. Kalau berbicara dengan tanpa ilmu, menebar kedustaan, itu madharatnya dirasakan semua pihak yang mendengarkannya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, asal muasal kekufuran dan kesyirikan bersumber dari sini. Berbicara dengan tanpa ilmu, bicara dusta dengan tanpa ilmu atas nama Allah atau Rasulnya atau agama Islam. Al-Kadzib ini juga merupakan barakallahu fikum perkara yang dikecam dalam Islam, khanafitina azakumullah. Tayyib. Yang berikutnya lagi, jangan banyak khanafitina azakumullah, ialah al-istihza, sukhriyah, mengolok-olok, ya, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan saudaranya, atau merendahkan, melecehkan Islam, atau bimbingan Islam, atau syarat Islam, atau Nabi SAW, atau Allah Azza wa Jal, Al-Quranul Karim. Ini tindakan yang lebih mengerikan lagi. Termasuk tindakan yang bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Allah menegaskan dalam firman-Nya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam engkau mengolok-olok? Engkau melecehkan? Jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah iman kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Disepakati oleh para ulama semua mazhab, melecehkan Allah kufur. Melecehkan Al-Quran kufur. Melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kufur. Melecehkan Islam karena Islamnya kufur. Dan mereka juga sepakat melecehkan seorang muslim, istihza bil muslim haram. Tetapi ketika dia istihza, meremehkan, melecehkan, mencemooh, mengolok-olok seorang muslim dikarenakan keislamannya, dikarenakan syiar Islam yang dia tampakkan, itu kekufuran, bukan lagi keharaman. Istihza. Ini juga merupakan nafatul lisan. Yang berikutnya lagi, khamtina azakumullah, ialah sabbul muslim bighairi haq, mencela seorang muslim dengan tanpa hak, mencaci maki seorang muslim dengan tanpa hak, dengan tanpa sebab, dengan tanpa hujjah. Barakallahu fikum. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci maki seorang muslim kefasikan, memerangi seorang muslim kekufuran. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Sehingga ini semua merupakan tindakan-tindakan yang mengerikan, menyebabkan barakallahu fikum pelakunya menjadi fasik, pelakunya menjadi fajir, pelakunya bahkan menjadi musyrik, bahkan menjadi kafir. Itu semua dikarenakan lesan. Itu sekelumit, ya, sekelumit contoh-contoh afatul lisan, penyakit lisan. Dan masih banyak lagi yang lain. Topiknya ialah Kaidahnya adalah semua yang dilafalkan oleh lisan dari perkara-perkara yang mengundang murkanya Allah, yang dilarang dalam Islam, yang mengandung unsur kemungkaran dalam Islam, itu semua termasuk afatul lisan. Ada yang dihukumi haram, ada yang dihukumi kemaksiatan, kefasikan, ada yang dihukumi penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, kesesatan, ada yang dihukumi kesyirikan, kekufuran, dihukumi kemurtadan dari Islam. Tergantung apa yang dia lafalkan, apa yang dia ucapkan. Sekali semua itu ikhwan dikarenakan lisan. Sehingga dalam Islam betul-betul diminta berhati-hati sangat menjaga lisan ini. Ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dalam pembahasan kitab Al-Umur Al-Manhi Anha. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annahu yambaghi likulli mukallaf, seyogyanya, semestinya bagi setiap mukallaf yang akil balik, ayahfadha lisanahu an jami'il kalam, dia menjaga lisannya dari semua ucapan, illa kalaman dhahab fihil maslahah, kecuali ucapan-ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Dia harus menjaga lisannya dari semua ucapan, dari semua lafaz, semuanya, kecuali ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Wa mata stawal kalamu wa tarkuhu fil maslahah, fasunnatul imsaku an, manakala sama antara berucap dan diam sama kemaslahatannya, maka yang sunnah menahan dari ucapan. Berucap ataukah dia diam sama kemaslahatannya. Yang dianjurkan yang sunnah diam. Li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Sebab seringkali ucapan-ucapan yang mubah itu menjurus kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Wadhalika kathirun fil adah, wassalamatu la ya'tiruha syai'. Dan sering muncul, terjadi pada kebiasaan manusia, dan keselamatan tidak mungkin digantikan dengan apapun. Sehingga di sana, barakallahu fikum, kita bisa mengklasifikasi ucapan menjadi berbagai macam, berbagai macam. Yang pertama, kalimatun fiha maslahatun khalisah, ada ucapan yang padanya hanya ada kemaslahatan yang murni, ucapan yang baik, ucapan kebaikan, maslahat yang murni, ini dilafalkan. Yang kedua, kalimatun fiha maslahatun rajihah, kalimat atau lafad-lafad padanya ada kemaslahatan yang lebih mendominasi, lebih rajih, dilafalkan. Walaupun ada sedikit madaratnya, tapi sedikit. Yang ketiga, kalimatun fiha mafsadah khalisah, ada ucapan, lafad yang padanya hanya ada mafsadah yang murni, sama sekali tidak ada kemaslahatannya, maka haram diucapkan. Wajib diam. Yang ketiga, kalimatun fiha mafsadah rajihah, ucapan atau lafaz yang padanya ada kerusakan yang lebih mendominasi, wajib diam, jangan diucapkan. Ada lagi yang kelima, kalimatun istawat fihi al maslahatu wal mafsadah, kalimat, ucapan-ucapan sama saja maslahat dan mudharatnya, maka as-sunnatul imsaku anha, yang sunnah diam daripadanya, karena khawatir dari ucapannya mubah tadi itu menjurus kepada ucapan-ucapannya haram atau ucapan yang makruh. Barakallahu fikum. Naam. Beliau berhujjah dengan hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan yang baik atau dia diam. Beliau mengatakan, wa hadzal haditsu sharih fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Hadis ini sangat jelas menunjukkan seorang insan seyogianya jangan bicara kecuali apabila ucapannya kebaikan. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu ucapan yang nampak kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Ketika dia ragu-ragu, dia bimbang ada maslahatnya atau tidak, maka jangan bicara. Luar biasa. Ini bimbingan Islam, ikhwan fillah azakumullah. Kalau seandainya kaum muslimin mengamalkan bimbingan ini, niscaya yang terjadi adalah tersebarnya kebaikan. Niscaya akan redam semua kejelekan dan kejahatan. Barakallahu fikum. Lisan dijaga. Pas ngomong yang baik saja. Otomatis al-khair yunshar. Akan tersebar perkara kebaikan. Karena semuanya ngomongnya baik semua. Atau diam. Muncul kejelekan, muncul kerusakan, muncul kejahatan, muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan pada seseorang atau masyarakat atau bahkan bangsa dikarenakan banyak ngomong. Bukan semata-mata banyak ngomong, ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang mengandung kemadharatan, ucapan-ucapan yang diharamkan dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, akhirnya yang keluar, tersembur dari mulut seorang, kejelekan. Tersebarlah berbagai macam kejelekan. Yang ini menebarkan dusta, hoa di mana-mana, kadzab, rusak. Ya, kalau semata-mata dustanya cuma terkait dengan sekitarnya saja, ringan. Tapi ketika kadzbatun tablughul afaq, kedustaan yang sampai menembus ufuk, tersebar kemana-mana, terkait dengan kehormatan seorang penguasa, atau seorang alim, atau seorang muslim, itu besar mudaratnya. Besar pula dosanya, barakallahu fikum. Baru dusta. Belum lagi yang namanya ghibah, belum lagi yang namanya namimah, belum lagi yang namanya menebarkan takfir, gampang mengkafirkan orang lain, atau tabdi, gampang membid'ahkan orang lain, atau tuhmah, gampang menuding, menuduh orang lain dengan tanpa hak, atau tafsid, gampang menfasikkan orang lain, atau laknah, atau yang lain-lainnya. Rusak dunia ini. Hancur masyarakat ini. Itu semua dikarenakan tidak berpegangan dengan prinsip Islam yang diajarkan dalam Islam. Maka hati-hati dengan lisan. Barakallahu fikum. Ingat baik-baik, satu kalimat itu mengandung konsekuensi besar. Satu kalimat kebaikan itu konsekuensinya besar. Meraih ridha-Nya Allah dapat surga. Meraih ridha-Nya Allah diangkat martabat dia dalam surga. Satu kalimat aja ya. Satu kalimat kejelekan dimurkai Allah Azza wa Jal, neraka tempatnya dia. Jaga lesanmu, hati-hati dengan lesan kamu. Barakallahu fikum. Terutama ikhwan fillah azakumullah pada ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Baik fitnah yang melanda bangsa dan negara, atau fitnah yang melanda agama, fitnah yang melanda dakwah, maka harus menjaga lisan. Hifdzul lisan. Dijaga tulisan. Dikunci rapat-rapat. Jangan sampai dilepaskan begitu saja. Ini merupakan muslim yang paling afdal. Manakala kaum muslimin selamat dari lisannya dia. Kaum muslimin selamat dari gangguan perbuatan dia. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Wahai Rasulullah, muslimin mana yang paling utama? Kaum muslimin mana yang paling utama? Qala, beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang namanya muslim yang paling afdal ialah seseorang yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari lesannya dan tangannya. Ada muslim yang paling afdal. Selamat dari lisan. Berarti dia menjaga lisan, dikunci rapat-rapat, tidak mengucapkan kecuali yang baik. Atau dia diam. Selamat dari gangguan tangannya, berarti dia menjaga anggota tubuhnya, menjaga tingkah lakunya, aksi-aksinya dari perkara yang haram dalam Islam. Jaga betul. Ada muslim yang paling afdal. Juga termasuk kunci najat, kunci keselamatan, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan hadithun hasan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya, qultu ya Rasulullah, man najat? Ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Beliau mengatakan, amsik alaika lisanak, wal yasa'ka baituk, wabki ala khati'atik. Kamu ingin selamat, jaga lesanmu. Kamu kekang lesan kamu ini. Hendaklah engkau merasa luas dengan rumahmu, tetapi rumah kamu, ini di masa-masa fitnah, dan tangisi kesalahan kamu. Tangisi kesalahan kamu. Itulah yang namanya an-najat. Yang poin pertama yang perlu disebutkan, lesan. Amsik alaika lisanak, jaga lesanmu. Kamu akan selamat insyaAllah ta'ala. Beliau mengatakan dalam satu yang lainnya, kalimat hadis yang sangat pendek, namun mengandung makna yang sangat luas. Beliau mengatakan, man somata naja. Man somata naja. Siapa yang diam, dia akan selamat. Yani diam, tidak melafalkan perkara yang mungkar. Tapi kalau dia diam dari al-haq, wah itu bukan namanya keselamatan. Itu namanya setan bisu. Waktunya bicara kebenaran, diam. Ada perkara batil, harus dia bantah. Ada perkara batil, dia malah ngomong. Ini setan. Al-haq didiamkan. Tidak menyampaikan yang hak. Ada syaitanun akhras bisu. Al-batil, dia suarakan. Setan yang keluruk. Syaitan an-natiq, wallahul musta'an. Yang dibahas sekarang, diam dari perkara-perkara tidak ada kemaslahatannya sama sekali. Man somata naja. Man somata naja. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan, sehingga sekali lagi, lisan harus dijaga. Di antara upaya kita, ikhwan amtina azakumullah, untuk bisa menjaga lisan, ya, di antara upaya kita ala sebab, allati tu'inu ala hifdzil lisan, asbab yang membantu kita untuk bisa menjaga lisan. Yang pertama ialah barakallahu fikum al-istighal bima fihi manfa'atun bil lisan, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk lisan. Zikrullah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim dengan tadabbur, dengan tafakkur, doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, al-istighfar, taubah, berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jal, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ila Allah, disibukkan dengan perkara-perkara yang pasti kemaslahatannya. Ini akan membuat seorang hamba tadi bisa menjaga lisan, dikarenakan terus diarahkan beberapa perkara yang baik. Upaya yang kedua adalah selalu ingat dampak negatif dari sebuah lisan. Ingat baik-baik. Nyeplos sekali saja, salah ceplos, bisa membuat dia dimasukkan dalam neraka. Sekali ceplos, salah ngomong, bisa membuat dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali ceplos, salah ucap, bisa membuat dia kafir, musyrik, bahkan mundur Islam. Mengerikan ya ikhwan. Salah ucap, membuat dia menjadi orang yang balun mudil, menyesatkan dan sesat, munharif, menyimpang, barakallahu fikum, ila akhirih. Terkadang apa yang dia lafalkan, barakallahu fikum. Ingat baik-baik tentang dampak negatif daripada lesan yang tidak dijaga, barakallahu fikum. Naam ikhwan, ini semua adalah asbab allati tu'inuna ala hifdzil lisan, dan memang perlu perjuangan. Ada juhdun, ada perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa untuk menjaga namanya lisan. Dikarenakan lisan ikhwan tidak bertulang. Kecil tapi cabai rawit. Barakallahu fikum. Dijaga betul dan merupakan perjuangan yang luar biasa, barakallahu fikum. Naam. Ada sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita tentang pentingnya lisan ini, ikhwan. Dikatakan sebagai penentu anggota badan. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila Bani Adam itu berpagi hari, setiap pagi, maka sesungguhnya semua anggota badan itu tunduk, merendah, dp-dp kepada lisan. Tukaffir ay takhda' lahu. Mereka semuanya mengatakan, kata semua anggota tubuh ini, ittaqillah fina fa innama nahnu bik. Hei lisan, takwalah kamu kepada Allah tentang kami. Ittaqillah bina, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah tentang kami. Kami tergantung kamu, wahai lisan. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Wa ini wajasta i'wajasnya, i'wajasna, kalau kamunya bengkok, kami juga bengkok. Itu lesan. Begitu lesannya ngomongnya, ceprot. Mengungkar. Ucapan-ucapan yang sesat. Ucapan yang kufur. Kafir-kafir. Itu otomatis. Semuanya menjadi sesat. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya menjadi kafir. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lesan. Ketika lesan ngomong, bekal kebaikan. Maka yang mendapatkan kebaikannya, keutamanya semua anggota tubuh dia. Daripada ujung sampai ujung kaki. Maka lisan sangat menentukan, barakallahu fikum. Dan diingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Mayoritas ya, yang menyebabkan orang itu dimasukkan dalam neraka jahanam gara-gara lisannya. Gara-gara lisannya ya. Dikatakan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim illa hasadu asnatihim?" Bukankah yang menyebabkan umat manusia tersungkur di neraka jahanam pada wajah-wajah mereka itu dikarenakan hasil dari ucapan mereka sendiri? Ucapan lesa mereka sendiri? Jawabannya, naam. Itu semua dikarenakan ulah-ulah lesan mereka sendiri. Dan ini yang paling banyak. Sehingga yang selamat dari bahaya lesan sedikit. Yang terjungkal, yang menyimpang, yang sesat, yang bahkan murtad dari Islam. Dengan lesan, lebih banyak. Maka ya khana mtina azakumullah, sekali lagi, hati-hati dengan lesanmu. Jaga baik-baik Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ucapkan ucapan yang baik saja. Atau kalau enggak bisa, diamlah. Berbicara pada waktunya. Ketika satu, ucapan yang kamu lafalkan itu ucapan yang hak, ada dasar-dasar ilmunya. Dua, niatan engkau dalam melafalkannya lillahi ta'ala ikhlas. Tiga, ucapan yang kamu lafalkan itu membawa dampak positif, bukan dampak negatif. Ada kalanya ucapannya hak, ucapannya benar, kalimatu haqqin, ikhlas kamu mengucapkannya, tapi salah tempat, salah waktu, berakibat fatal, bukan maslahah yang dicapai, tapi justru madharah. Tiga poin yang disebutkan oleh para ulama, seorang insan baru bisa berucap. Yang pertama, diulang lagi, yang pertama, ucapannya hak. Ayyakuna kalamuhu haqqan. Ucapannya-ucapan yang benar, dengan hujjah, dengan dalil. Ada ayat, ada hadis, ada keterangan para ulama yang mendukung ucapan kamu tadi. Yang kedua, niatan kamu, yang memotivasi kamu, yang mendorong kamu untuk melafalkannya, itu keikhlasan. Meraih ridhonya Allah Azza wa Jal, bukan tendensi pribadi atau duniawi. Yang ketiga, efeknya. Ketika mengandung efek maslahat, dampak positif, ucapkan. Tapi ketika tidak, jangan diucapkan. Adzan HP apa adzan betulan? Hah? Beneran? Adzan beneran. Ya monggo. Apa kesepakatan kita ini? Cukup sampai sini? Ataukah diteruskan kembali? Gimana Pak? Terus, taib, azan dulu, sholat dulu, teruskan lagi insyaAllah. Gitu ya? Ngerti nggih? Tapi nggak lama-lama pada isanya ya kan. Tambahan sedikit pada kelas itu. Nah, sementara cukup. Nanti akan diteruskan kembali poin-poin yang mungkin sampaikan tambahkan dalam pembahasan kali ini. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafidhakumullahu ta'ala.